الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, nikmat yang zahirah maupun yang batinah, begitu juga nikmat yang sifatnya duniawiyah, rezeki, makanan, minuman, begitu juga kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya diniyah, sifatnya agama, yang besar adalah kita masih dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan juga rukun iman yang lainnya. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah pula kita pada siang hari ini kembali bisa memulai taklim, kajian rutin kita di siang hari Ahad yang sudah cukup lama diliburkan, Ramadan dan juga Syawal. Insyaallah pada hari ini kita akan memulai kembali pelajaran ataupun kajian sebagaimana biasa. Khonafiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pada pertemuan pertama ini insyaallah mungkin nampaknya belum kita melanjutkan kitab tauhid. Sebagai bentuk penyegaran, nasihat dan yang lainnya. Begitu juga tadi tersibukkan dari mempersiapkannya. Insyaallah kita bawakan pada pertemuan kali ini sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cukup panjang, yang sebenarnya ma'ruf, tapi kita akan mengambil beberapa faedah yang pas untuk disampaikan kepada kita semuanya. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, pernah bercerita, kana fi man kana qablakum rajulun qata'a tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada, kata Rasulullah, orang sebelum kalian Ini dari kalangan Bani Israel, seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa. Telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ardi. Maka orang yang telah membunuh 99 nyawa tadi bertanya tentang siapa penduduk bumi yang paling berilmu. Siapa penduduk bumi yang paling berilmu, yang paling alim? Fadulla ala rahibin. Maka ditunjukkan dia kepada seorang rahib. Rahib ahli ibadahnya orang Nasrani ketika itu. Ahli ibadah tetapi dia bukanlah seorang yang ahli. Sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berbeda antara alim dengan ahli abid. Berbeda antara seorang yang berilmu agama dengan apa? Seorang yang ahli ibadah. Nah, tentunya tingkatan seorang yang berilmu jauh dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah. Cuma memang kebanyakan manusia menilai, memandang dikarenakan ketidaktahuannya, memandang orang yang rajin beribadah itu seorang yang alim. Memandang seorang yang rajin ke masjid, sholat berjamaah, rajin sholat, dikatakan seorang yang alim. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Seorang yang alim tentunya seorang yang dia mempelajari ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, memiliki ilmu, pemahaman, maklumat tentang agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan semata-mata dia rajin sholatnya, rajin puasanya. Dan sekali lagi, bahwasanya seorang yang berilmu jauh nilainya dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah. Yani ahli ibadah tetapi kurang ilmunya. Kalau seorang yang ahli ibadah plus dia berilmu, maka tentu itulah yang terbaik. Maka ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus bagi kita semuanya ahli sunnah wal jamaah yang berupaya untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kaum muslimin melihat kita semuanya adalah orang yang alim. Dikarenakan kita memakai jubah, rajin sholat dan yang lainnya, dianggap semuanya seorang yang berilmu. Maka karena pandangan masyarakat demikian, mengharuskan kepada kita semuanya untuk bersemangat untuk memperdalam, mempelajari agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Fa'atahu faqal, maka orang yang telah membunuh 99 nyawa tadi mendatangi ahli ibadah tersebut dan mengatakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, dan mengatakan bahwasanya dia telah membunuh 99 nyawa. Fahal lahu min taubah, apakah dia punya kesempatan bertaubat? Apakah dia punya kesempatan bertaubat? Faqala la, maka seorang yang ahli ibadah tadi mengatakan tidak lagi ada kesempatan taubat bagimu. Maka marahlah pembunuh 99 nyawa tadi mendengar jawaban tidak ada taubat. Dia pun faqatalahu fakammala bihi mi'ah, maka dia membunuh rahib tadi dan menyempurnakan jumlah jiwa yang dia bunuh menjadi 100. Ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahayanya kebodohan. Disebutkan oleh sebagian para ulama, al-jahlu da'un qatilun mumit, yang namanya kebodohan itu sebuah penyakit yang membunuh, mematikan. Berbahaya ketika apa? Berfatwa menjawab dengan tanpa ilmu. Dan ini pula menunjukkan kepada kita bahwasanya agama itu, agamanya Allah tabaraka wa ta'ala, syariat Allah, dinul Islam ini adalah agama yang berdasarkan ilmu, dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beragama itu sesuai dengan perasaan. Bukan beragama itu sesuai dengan apa? Perasaan. Perasaan saya, menurut saya saking besarnya dosamu engkau tidak bisa bertaubat. Lah, agama itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kitabnya Al-Usulu Thalathah, ketika menyebutkan tentang definisi al-ilmu, beliau mengatakan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu tentang pengenalan terhadap Allah, ilmu tentang pengenalan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tentang pengenalan terhadap agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya, bukan dengan perasaan, bukan dengan prasangka dan yang lainnya. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi, maka dia pun kembali bertanya tentang penduduk bumi yang paling alim. Penduduk bumi yang paling alim. Fadulla ala rajulin alim, maka dia pun ditunjukkan kepada seorang yang alim, benar-benar berilmu. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Dan dia mengatakan bahwasanya dia telah membunuh 100 nyawa, apakah dia punya kesempatan bertaubat? Faqala na'am, maka sang alim tadi mengatakan iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang bisa menghalangi dia dengan taubat? Artinya masih punya kesempatan untuk bertaubat. Dan inilah pendapat yang benar kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jumhurul ulama mengatakan bahwasanya pembunuh jiwa itu masih punya kesempatan taubat. Dan kalau taubatnya jujur akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis ini. Begitu juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang dosa yang paling besar, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang selain itu, selain kesyirikan, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan selain kesyirikan, seandainya saja dia tidak bertaubat, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menghukum dia atas perbuatan dia, dan kalau Allah menghendaki, Allah akan memaafkan dia. Tetapi kalau bertaubat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala akan diterima taubatnya oleh Allah tabaraka wa taala. Maka sang alim tadi mengatakan intalik ila ardi kadza wa kadza, pergilah engkau ke negeri ini dan itu. Pergilah engkau ke negeri ini dan itu. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Maka sesungguhnya di negeri tersebut ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah ta'ala, maka beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Pergilah engkau ke negeri ini dan itu, dikarenakan sesungguhnya di negeri tersebut ada manusia-manusia, orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, maka beribadahlah mereka engkau bersama, beribadahlah engkau kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su. Dan jangan engkau kembali ke negerimu, karena sesungguhnya negerimu itu adalah negeri yang jelek. Dikarenakan negerimu tersebut adalah negeri yang jelek. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada petikan hadis ini terdapat faedah yang sangat penting bagi kita semuanya, bagi pelaku dosa, bagi orang-orang yang bermaksiat, yang telah melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan, apakah membunuh, ataukah minum khamar, ataupun dosa-dosa yang lainnya. Ketika dia mau bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya dia meninggalkan lingkungan dan juga teman-teman yang jelek. Hendaknya dia meninggalkan lingkungan dan juga teman-teman yang jelek. Dan hendaknya dia pergi menuju bersama, bergabung dengan orang-orang yang baik, dengan bi'ah solehah. Pergi ke tempat ataupun lingkungan bi'ah, bi'ah lingkungan yang solehah, lingkungan yang baik. Karena memang lingkungan yang baik itu insyaallah ta'ala akan menunjang seseorang untuk menjadi orang yang baik pula. Sementara lingkungan yang jelek, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, akan menyebabkan seseorang juga terbawa dengan kejelekan. Lingkungan yang jelek akan membawa seseorang kepada kejelekan tentunya biiznillahi ta'ala. Ini sangat jelas, sang alim tadi mengatakan kalau kamu mau bertaubat, maka bergabunglah dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada mereka, dan jangan engkau bergabung dengan daerahmu, desamu yang di sana tentunya apa? Ada teman-teman yang jelek. Ini menunjukkan kepada kita ya khonafidun rahimani wa rahimakumullah, di antaranya pengaruh lingkungan yang baik. Begitu juga pengaruh teman-teman yang baik dan juga teman-teman yang jelek. Teman-teman yang baik akan menyeret seseorang insyaallah ta'ala menjadi baik, sementara teman-teman yang jelek akan menyebabkan seorang menjadi jelek. Maka ikhwan fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat disayangkan orang-orang yang dia telah memiliki lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang mereka menuntut ilmu agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru dia gerah. Naam, merasa tidak tenang, tidak enak di lingkungan tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan hatinya berpenyakit, berbahaya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia merasa enggak enak berada pada lingkungan yang baik, banyak di situ orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lainnya yang semangat, yang memiliki kecondongan kepada kebaikan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bersemangat meninggalkan daerah-daerah mereka, meninggalkan tempat-tempat mereka yang jelek menuju tempat yang baik insyaallah ta'ala. Tetapi ada orang-orang yang Allah telah pilih untuk tinggal di tempat yang baik, misalnya di tempat di pondok pesantren, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tetapi justru dia gerah, dia pergi, tidak betah di tempat tersebut, ingin meninggalkannya dengan alasan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sering diperingatkan kalau salah, sering diingatkan, atau bahkan sering diperingatkan dengan keras ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, padahal orang yang salah diingatkan oleh saudara-saudaranya, diingatkan oleh temannya, diingatkan oleh ustadznya, terkadang lembut, terkadang kasar ataupun keras ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu menunjukkan yang mengingatkan tersebut sayang kepada dia ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. sayang kepada dia, menginginkan kebaikan kepada dia. Dan itu termasuk bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka introspeksi dirinya, hatinya ketika dia enggak betah di tempat-tempat yang banyak di situ manusia beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, dimakmurkan ilmu dan seterusnya dari teman-teman yang baik. Jangankan kita, ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah tabaraka wa taala, Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkanlah dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka pagi dan sore. Senantiasa berdoa kepada Rabb mereka pagi dan sore dalam rangka mencari wajah Allah tabaraka wa taala. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan engkau lewatkan pandanganmu dari mereka, palingkan pandanganmu dari mereka dalam rangka mencari penghidupan dunia. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul adalah manusia yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah, yang paling banyak beribadah kepada Allah, tetap Allah peringatkan beliau, perintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Apalagi kita ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, yang tidak ada rekomendasinya orang yang paling bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga penting mencari lingkungan-lingkungan yang baik, tempat yang baik, dan juga teman-teman yang baik. Begitu pula ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat disayangkan. Nah, dia sudah memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, dia ingin berpindah mencari teman-teman yang jelek. Fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Alasannya tidak lain adalah karena menginginkan perhiasan dunia, menginginkan kesenangan dunia yang sementara. Yang kata yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa fama mataul hayatid dunya illa ghurur. Illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kesenangan yang menipu. Senang nampaknya dia bergaul dengan orang-orang yang jelek. Nah, tetapi melalaikan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan dari beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, mencari kesenangan yang menipu. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Habis waktunya bermain-main ke sana kemari, bergurau ke sana kemari, kesenangan yang sementara. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini hendaknya diperhatikan oleh kita semuanya. Sampai lanjutan hadis ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah, yang akhirnya taubat orang yang membunuh 100 nyawa tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hadisnya sangat sangat ma'ruf. Walidh ikhwanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang ingin juga kita tekankan dalam hadis ini, disebutkan tadi tentang keutamaan seorang yang alim dibandingkan seorang ahli ibadah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadlul alimi 'alal 'abid, keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan seorang yang ahli ibadah, ka fadlil qamar ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu, kata Rasulullah SAW, dibandingkan seorang yang ahli ibadah, dan seorang dianggap ahli ibadah kalau memang ibadahnya sesuai dengan apa? Bimbingan. Kalau tidak sesuai dengan bimbingan, berarti bukan ahli ibadah. Ini sesuai. Dia memang benar-benar abid, ahli ibadah, orang yang berilmu. Orang yang apa banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala cuma tidak berilmu, punya keutamaan dan besar nilainya seorang ahli ibadah. Cuma seorang yang alim itu lebih besar nilainya, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang. Kafadlil qamar ala sairil kawakib. Seperti keutamaan bulan dibandingkan seluruh bintang-bintang. Seorang bisa mengambil cahaya berjalan di malam hari karena satu bulan yang terang, tidak atau sulit untuk mengambil cahaya di malam hari dengan banyaknya bintang semata tanpa ada bulan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadlul alimi alal abid, keutamaan seorang yang alim yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, ka fadli ala a'dnakum. Kama qala Rasulullah SAW, keutamaan seorang yang alim dibandingkan ahli ibadah adalah seperti keutamanku dibandingkan orang yang paling rendah diantara kalian, kata Rasulullah SAW. Maka keutamaan seorang yang alim menunjukkan pula keutamaan ilmu. Ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan mempelajari ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya, tidak tersamarkan lagi tentang keutamaan ilmu. Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, maka Allah akan faqihkan dia tentang perkara agamanya. Begitu juga hadis yang juga ma'ruf yang sering kita dengar, Rasulullah SAW menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, cuma yang jadi permasalahan ya, kana hujan rahimani wa rahimakumullah, di lapangan banyak orang-orang yang menimba ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala, menuntut ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, telah berkecimpung dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita melihatnya sedih ketika ternyata pengamalan dia, peri kehidupannya, akhlaknya dia tidak sesuai dengan yang apa yang selama ini dia ilmui, apa yang selama ini dia pelajari. Padahal mungkin dia telah menghafal ayat, telah menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama Allah pagi, siang, sore, malam. Tetapi menjadi sedih kita semuanya ketika yang demikian punya kemampuan, punya ilmu, pengamalannya tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Maka ikhwanu fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan disalahkan tentang keutamaan ilmu dan juga orang yang alim. Itu wadih, sangat jelas. Cuma permasalahannya orang yang diberi ilmu itu ada yang diberi al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak. Yakni ilmunya sekedar maklumat-maklumat saja, pengetahuan-pengetahuan saja, ini haram, ini halal, ini boleh, ini enggak boleh, ini keutamaan, ini makruh, sekedar pengetahuan saja, tetapi tidak menyebabkan dia mengamalkan ilmunya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian amalkan? kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah kalian mengucapkan sesuatu apa yang tidak kalian kerjakan. Maka ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan di antara thariqah ataupun sebab-sebab untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Thariqah ataupun sebab-sebab supaya seorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maknanya ilmu yang bukan sekedar pengetahuan, ilmu yang bukan sekedar maklumat saja, tetapi ilmu yang benar-benar diamalkan, yang menyebabkan seseorang dengan ilmunya melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan ilmunya meninggalkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang paling penting supaya ilmu seseorang itu bermanfaat adalah seseorang ketika belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala, menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, benar-benar dia ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Benar-benar dia ikhlas ketika menuntut ilmu, mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ilmu yang harus dicari dengan dengannya wajah Allah, ilmu yang dicari dengannya wajah Allah tentunya ilmu agama. Kalau ilmu dunia tentunya sulit dikatakan mencari wajah Allah. Mesti dia ingin apa? Dengan ilmu ini saya ingin bekerja ini dan itu dan seterusnya. Tetapi ilmu agama, kata Rasulullah SAW, mimma yubtawa wihi wajhullah, dari ilmu yang harus dicari dengannya wajah Allah. Tetapi kata Rasulullah, la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya, tetapi dia mempelajarinya dalam rangka mencari tujuan dunia. Seharusnya dia mencari pahala di sisi Allah, seharusnya dia mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian ternyata dia tidak mencarinya kecuali untuk mendapatkan dunia, aradin minad dunia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yarah raihatal jannah. Orang yang menuntut ilmu ini untuk perkara dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga, tidak akan mencium aromanya surga. Apalagi dia masuk surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Baunya saja dia tidak akan mencium ketika dia mencarinya tidak mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Mencarinya cuma untuk tujuan dunia. Dan tujuan dunia itu banyak. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bisa saja tujuan dunia itu adalah mal, harta. Dia menginginkan dengan belajar ini dia mudah mencari harta. Begitu juga ar-riasah, dia menginginkan dengan mempelajari ilmu agama Allah dia mudah mendapatkan kedudukan di tengah masyarakatnya. Begitu juga pingin dengan ilmu agama itu disanjung, dipuji, pingin dikatakan seorang yang alim, pingin dikatakan seorang yang cerdas, bagus bacaannya, Al-Qur'annya dan yang semisalnya. Dari sekian tujuan-tujuan dunia, maka ini bentuk tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka itulah di antara sebab ilmu seseorang itu tidak bermanfaat, tidak bersesuaian ilmunya dengan pengamalan-pengamalan dia. Karena dia ternyata mencari ilmunya bukan untuk mencari pahala, bukan untuk mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, tetapi dalam rangka mencari tujuan-tujuan dunia, harta, kedudukan, pangkat dan jabatan, pujian, sanjungan manusia menoleh kepada dia dan yang semisalnya, atau ingin mendapatkan gelar ustaz atau ustaz, itu yang dia inginkan. Ikhwanul Fidain rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, bentuk seorang mempelajari agamanya Allah tabaraka wa taala ikhlas ada beberapa bentuk. Seorang ikhlas di dalam menimba ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala kalau dia meniatkan beberapa bentuk niat. Tentunya yang pertama adalah kata beliau rahimahullah adalah antanwiya bidzalika imtithala amrillah. Dia meniatkan dengan dia mempelajari agama Allah, menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Dalam rangka melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Maka berilmulah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan beristighfarlah terhadap dosa-dosamu. Surah Muhammad ayat yang ke-19. Ini penting untuk seseorang bisa ikhlas ataupun mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia niatkan ketika belajar menuntut ilmu agama Allah itu adalah dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang memerintahkan untuk menuntut ilmu. Saya paham ya. Begitu juga apa? Dalam rangka menjalankan perintah Rasulullah SAW, tentunya itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang juga memerintahkan untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslim wa muslimah. Kata Rasulullah SAW, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan juga muslim wanita. Maknanya ketika dia melangkahkan kakinya menimba ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala, diupayakan sekuat tenaga, benar-benar niat dari dalam hatinya karena menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dipaksa oleh orang tuanya, bukan karena orang tuanya meminta, ya walaupun itu bukan perkara yang tidak diperbolehkan sebagai bentuk upaya dari kedua orang tuanya menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh, cuma akan lebih bagus, lebih bermanfaat ketika dia menimba ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar dari dalam hatinya, dorongan jiwanya sendiri. Nah, ketika mendengar keutamaan ilmu dari ayat maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ingin mencari pahala dengan mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan karena apa? Diperintahkan oleh orang tuanya, disemangati saja oleh orang tuanya, atau karena memang orang tuanya seorang salafi. Nah, seorang salafi ya, cak urung nuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu tentunya sudah kewajiban orang tua. Cuma akan yang terbaik biasanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dorongan menuntut ilmu itu dari dirinya karena memang terhasung, tersemangat dengan mendengar ayat-ayat dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga akan mendidik seseorang, melatih seseorang untuk sabar ketika niatannya seperti ini, bukan paksaan orang tuanya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau paksaan dari orang tuanya selesai menuntut ilmunya apa selesai dari pondok pesantren, biasanya orang tuanya kewalahan, aduh gimana anak saya mau pulang dari pondok nih, sudah sedih dia. Kalau dulu ikhwan fillah rahiman, sama dulu dengan sekarang. Kalau dulu tuh anak dari pondok itu sedih orang tua. Cuma sedihnya itu orang tuanya belum ngaji. Sedihnya, aduh anak saya nih, ajaran apa lagi ini? Kok kesana kemari lain dari manusia. Sedih orang tuanya. Tapi apa? Anaknya sendiri sedih di rumahnya. Sedih di rumahnya dia, orang tuanya di rumahnya banyak tontonan-tontonan yang menyesatkan, menyibukkan, anaknya yang sedih. Kenapa? Anaknya ketika itu benar-benar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dorongan dari dirinya mendengar ayat dan juga hadis-hadis yang disampaikan oleh para asatidzah, para ustaz. Sehingga sedih orang tuanya cuma sedih yang seperti itu. Tapi sekarang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, masyaallah, orang tuanya sudah ngaji, orang tuanya sudah salafi, tetapi ketika anaknya pulang liburan, aduh sedih anak saya libur. Sedih apa? Sedih anaknya lain dari orang. Apa gimana? Itu sedih anaknya lain dari salafi yang lain. Yang lainnya semangat pakai pakaian syar'i, pakai jubah, dia alhamdulillah masih cingkrang celananya, pakai kaos, main HP di pinggir jalan. Menyedihkan orang tuanya, menyedihkan ustadznya dan yang lainnya. Ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Liburan dia merasa sangat senang, sangat bebas. Nah, kalau dulu ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang benar-benar terdorong dari jiwanya menuntut ilmu syar'i, liburan sebulan itu sangatlah lama terasa. Alangkah lamanya di rumah ini, enggak betah. Ke atas ada TV-nya, di bawah ada TV-nya, dan pingin segera apa? Ke pondok pesantren. Tapi kebanyakan yang lainnya di masa sekarang ini justru liburannya terlalu singkat. Pingin diperlama sehingga datangnya telat. Sudah waktunya datang dia masih keluyuran ke sana kemari, tidak bersemangat untuk menghadiri ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala. Maka perhatikan niatnya. Qul fidin rahimani wa rahimakumullah. Niatnya kamu apa? Apakah dipaksa oleh orang tuamu, keinginan sendiri, ataupun dipaksa oleh kedua orang tuamu, atau benar-benar menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala? Maka yang akan banyak bermanfaat mendapatkan ilmu nafi adalah ketika benar-benar didorong oleh jiwamu. Jangan orang tuamu sudah menginginkan engkau ke pondok, engkau mengatakan nanti. Ini berkebalikan dengan di zaman dahulu, di zaman beberapa waktu yang lalu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, berarti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada sesuatu tersebut. Yang perlu kita camkan, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada kita, ibadah, maka ketahuilah Allah berarti cinta dengan apa yang Allah perintahkan, dan Allah ridha dengan apa yang Allah perintahkan tersebut. Berarti ketika kita melaksanakannya karena memang dorongan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sedang mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaan Allah tabaraka wa taala. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, bentuk ikhlas dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah an tanwiya bidzalika hifdza syariatillah, engkau meniatkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga syariat Allah tabaraka wa taala, dalam rangka menjaga syariat Allah tabaraka wa taala. Engkau mempelajari ilmu, engkau menghafal ilmu dan juga mencatat ilmu dalam rangka menjaga syariat Allah tabaraka wa taala. Kenapa ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah? Di zaman sekarang ini khususnya, berbeda di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di zaman para salaf, ketika ahlul bid'ah mulai muncul, langsung dibantah oleh para ulama ketika itu. Para ulama ahlu sunnah mutawafirun banyak ketika itu, dan ahlul bid'ah sedikit. Sementara di zaman sekarang ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, naam ahlul bid'ah yang banyak, ahlu sunnah yang sedikit. Sementara ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, ahlul bid'ah ini sudah tidak malu-malu lagi, sudah tidak ada perasaan enggak enak menyebarkan bid'ahnya. Menyebarkan ini, menyampaikan ini dari sekian kebid'ahan. Maka dibutuhkan orang-orang yang mampu untuk membantahnya. Dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dan dari penyesatan-penyesatan dari ahlul batil, ahlul bid'ah. Dan itu bisa dilakukan oleh orang yang mempelajari agamanya Allah tabaraka wa taala. Maka niatkan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika engkau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak dikaburkan, diselewengkan oleh ahlul batil, ahlul bid'ah. Sehingga ini dorongan yang kuat untuk seseorang bisa menuntut ilmu agamanya Allah dan ilmunya bermanfaat. Semangat dia. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, antanwiya bidzalika ittiba'a syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Engkau meniatkan ketika menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau meniatkan dengan menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, katakanlah, "In kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian tuh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian." Artinya kita ingin mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, syariat agama ini sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menginginkan untuk menjadi seorang ahlu sunnah dengan ibadah kita, dengan akidah kita, dengan akhlak kita mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tentunya ya konafidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, sering kita sampaikan bagaimana mungkin kita itu akan mengikuti akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kita bisa mengikuti ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sunnah, bagaimana pula kita bisa mengikuti akhlaknya beliau sementara kita tidak menimba ilmu. Sementara kita enggak tahu apa syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menuntut kita untuk bersemangat mencari ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Sa'imin rahimahullahu taala, bentuk ikhlas di dalam mencari ilmu agamanya Allah tabaraka wa taala adalah antanwiya bidzalika himayatash syariah waddifa' anha. Engkau meniatkan dengan hal tersebut dalam rangka menjaga dan membela syariat Allah tabaraka wa taala. Menjaga dan membela syariat Allah tabaraka wa taala. Karena tadi ahlul batil tidak segan-segan untuk menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan mereka, kebatilan-kebatilan mereka, maka butuh orang-orang yang menjaga syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sering disebutkan oleh sebagian para ulama kita, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau ada di sebuah perpustakaan yang banyak kitabnya, kalau ada di sebuah perpustakaan, perpustakaan isinya kitab-kitab ulama ahli sunnah, kemudian ada seorang ahlul bid'ah berceloteh di perpustakaan tersebut, kitab-kitab itu enggak ada yang mampu membantah. Bisa dipaham ya? Kitab-kitab itu enggak ada yang mampu membantah. Yang mampu membantah adalah orangnya. Orang yang membaca, yang memahami, yang mempelajari, yang menghafal kitab tersebut. Sehingga butuh orang yang mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga penting supaya seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah seorang ketika dia mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar ikhlas dengan bentuk-bentuk yang telah kita sampaikan, bukan dalam rangka mencari perkara dunia, popularitas, harta, kedudukan, dan yang lainnya. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara perkara yang membantu seseorang untuk bisa ilmunya bermanfaat, bukan sekedar maklumat, tetapi bermanfaat, adalah takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hendaknya seseorang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Takwa ini, khonafiddin rahimani wa rahimakumullah, merupakan wasiatnya Allah tabaraka wa ta'ala dan juga wasiatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, ini wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang ma'ruf, hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, ketika para sahabat meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara takwa itu, sebagaimana definisi yang sering kita sampaikan dari seorang salaf, Talaq bin Habib rahimahullahu ta'ala, dan definisi para ulama saling menguatkan tentang permasalahan takwa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, lebih kurang maknanya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang namanya takwa itu adalah amalun bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Takwa itu, kata Talaq bin Habib, adalah engkau melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, cahaya dari Allah, maknanya melakukan ketaatan sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan ilmu, bukan beramal dengan perkara-perkara yang bid'ah, yang mengada-ngada. Ala nurin minallah, sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, engkau berharap dengan amalan tersebut pahalanya Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau berharap dengan hal tersebut pahalanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa tarku maksiatillah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Kemudian kata beliau, yang namanya takwa adalah engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Engkau meninggalkan perkara-perkara dosa, kemaksiatan, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Takhafu iqaballah, dikarenakan engkau takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, juga termasuk buah dari ilmu. Dan cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu itu menyebabkan seseorang, mendorong seseorang untuk semakin bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika dia mendapatkan ilmu, melaksanakan sebuah amalan, menjalankan sebuah amalan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, dia benar-benar mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala, bukan mengharapkan penglihatan dari ustadznya, bukan mengharapkan penglihatan dari musyrifnya dan yang lainnya, penglihatan dari orang lain, bukan. Dia mengharapkan pahala Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ketika meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, ketika meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, benar-benar dia meninggalkannya karena takut hukuman Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan takut kepada polisi, bukan takut kepada pengajarnya, kepada ustadznya dan yang lain dan yang lainnya. Ketika ilmunya tidak didasari dengan takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dengan mudahnya dia menganggap ketika menjalankan perintah Allah karena aturan pondok, ketika meninggalkan larangan Allah juga karena aturan pondok, maka ini berarti enggak berlanjut karena tidak melaksanakannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka seorang yang ilmunya akan bermanfaat ketika dia benar-benar melakukan ketaatan, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala karena merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dilihat oleh orang lain, bukan karena diawasi oleh pengajarnya, ustadznya dan yang lainnya. Maka ini koreksi bagi kita semuanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang melakukan sesuatu perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sembunyi-sembunyi dari ustadznya, dari gurunya, dari yang lainnya, ini menunjukkan dia melakukannya selama ini bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ada yang melihat di hadapannya, yang melihatnya, dia tetap melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, niatkanlah. Nah, pada poin yang kedua ini, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niatkanlah benar-benar ketika menuntut ilmu agama Allah adalah dalam rangka mengamalkan ilmu tersebut. Dalam rangka mengamalkan ilmu tersebut di atas cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmunya benar-benar bermanfaat. Ilmunya benar-benar bermanfaat untuk dia, sehingga dia akan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat itu bisa pada dua perkara. Yang pertama adalah bermanfaat bagi dirinya pribadi. Naam, al-ilmu nafi fi nafsihi, ilmu yang bermanfaat pada dirinya sendiri. Maknanya apa? Ketika dia menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mempelajari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa beramal dengan ilmunya, dia bisa mengerjakan perintah Allah dengan ilmunya, dia bisa meninggalkan larangan Allah karena ilmu yang dia pelajari, ikhlas untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kedua, bermanfaat bagi orang lain. Ilmu itu dikatakan ilmu nafi ketika dia selain bermanfaat bagi dirinya, itu bermanfaat bagi orang lain. Dengan cara apa? Dia mengajarkan ilmunya kepada yang lain, yang lainnya. Sangat besar, sangat banyak al-adillah, dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan mengajari ilmu kepada orang lain, memberikan ilmu agama kepada orang lain, melebihi sedekah dengan harta. Sangat banyak, enggak perlu diragukan keutamaannya, dan ini bukan tempatnya ikhwan untuk menyebutkannya. Al-muhim itulah ilmu yang bermanfaat. Maknanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat ketika dia amalkan ilmu itu pada dirinya, kemudian ketika dia amalkan ilmu itu pada orang lain, mengajari orang lain. Maknanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain itu sulit diterapkan kalau tidak bermanfaat bagi dirinya. Apa maksudnya? Sulit orang kita mau memberikan manfaat ilmu yang ada pada kita itu kepada orang lain ketika ilmu itu tidak bermanfaat bagi diri kita sendiri. Karena orang akan melihat, yang dilihat oleh orang-orang yang akan diajari, akan didakwahi itu bukan sekedar ilmu, tetapi yang dilihat itu amalan. Bagaimana amalan kita sehari-harinya? Bagaimana ibadah kita sehari-harinya? Bagaimana akhlak kita sehari-harinya? Dilihat. Bahkan memang itulah thariqahnya salaf. Para salaf dahulu, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka belajar adab terlebih dahulu sebelum belajar ilmu. Sebelum belajar kepada seseorang, lihat gimana ibadahnya orang itu. Nampaknya pernah kita sampaikan. Kami dulu ketika mau belajar kepada seorang, kami lihat dulu gimana ibadahnya. Kami lihat dulu bagaimana akhlaknya. Kami lihat dulu bagaimana tindak tanduknya, tingkah lakunya, dan seterusnya. Kalau baik, sesuai dengan sunnah, akhlaknya bagus, baru kami belajar kepada dia. Kalau tidak, dah. Walaupun dia maklumatnya banyak, hafalannya banyak, ilmunya banyak, orang segan, gak mau mengambil ilmu dari dia. Maka penting ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selain memperbanyak maklumat, memperbanyak hafalan, memperbanyak catatan ilmu dan yang lainnya, meniatkan untuk mengamalkannya pada dirinya, baik akidahnya, ibadahnya maupun akhlaknya, sehingga ilmu itu benar-benar bermanfaat bagi dirinya dengan dia mengamalkannya, dan bermanfaat bagi orang lain dengan dia mengajarkannya. Dan ketika seorang memberikan manfaat dengan ilmunya kepada orang lain, pada hakikatnya itu memberikan manfaat kepada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara hadis-hadisnya adalah apa? Man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak orang lain kepada hidayah, kana lahu minal ajr, maka dia mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya. Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wa wallazi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sungguh Allah memberikan hidayah kepada seorang dengan sebab kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Harta orang Arab yang paling mahal ketika itu unta merah. Juga wadih, hadis yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza matal insan in qata 'amaluhu illa min thalat." Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah atau ilmin yundafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka oleh sebab itu, kepada kita semuanya, saya pribadi, para talabah dan ikhwan semuanya, hendaknya kita ketika mendengarkan ilmu bukan sekedar mencatat, menghafal, tetapi kita merenungkan, mentadaburi apa yang disampaikan, dan kita lihat apakah sudah diamalkan atau belum. Kata Imam Ahmad, ketika aku menyampaikan sebuah ilmu, ilmu tersebut sudah aku amalkan walaupun sekali. Kalau Imam Ahmad, ketika aku menyampaikan ilmu, maka ilmu itu sudah aku amalkan walaupun sekali saja. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir di antara perkara-perkara yang akan seorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah tentunya seorang as-sabr, bersabar di dalam menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. As-sabru wal mutabarah wal istimrar, bersabar terus menerus menuntut ilmu agamanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sabar dengan sekian banyak jenisnya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang telah banyak dipelajari oleh para penuntut ilmu. Sabar menghadapi pelajarannya, sabar menghadapi enggak enaknya lingkungan ataupun makanan dan yang semisalnya, sabar menghadapi ustadznya dan yang lainnya. Kita seorang bersabar, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini khanafuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Sebentar lagi masuk asar, kalau ada keliruan saya mohon maaf kepada semuanya. Kalau ada yang salah, saya beristighfar kepada Allah dan tolong dibenarkan. Kemudian sebagai pemberitahuan bagi para santri atau wali santri yang masih mau anaknya belajar di sini, hendaknya didaftarkan terlebih dahulu, daftar ulang. Di daftar ulangnya alhamdulillah enggak ada biaya daftar ulang, cuma membayar ya bulanan mungkin separohnya, dan juga melihat peraturan-peraturan yang ada. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga sebagai pengumuman tadi qadarullah wa masyaa faal, terjadi kecelakaan salah satu orang tua dari ikhwan kita ternyata. Nah, dan cukup parah dan nampaknya biayanya cukup besar, sehingga ana mengajak untuk bertahun semampunya untuk membantu ikhwan tersebut, terkhusus yang ikhwan yang ada di Kecamatan Gelumbang ini. Nah, untuk membantu meringankan beban saudaranya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Rasulullah SAW, Allah senantiasa akan membantu menolong saudaranya ketika saudaranya membantu saudaranya yang lain. Nah, insyaallah mungkin ba'dal asar ini kita ana beberapa orang akan menjenguk Prabu Mulih. Semoga diberi kesembuhan orangnya. Naam. Subhanakallahumma wabihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.